Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Para pendengar siaran RRI yang di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kita hari ini ya memberikan kepada kita kenikmatan kesehatan ya, sehingga terus kita bisa bertemu dalam siaran pengkajian tafsir Syarawi ya, di mana pada hari yang berbahagia ini kita telah memasuki ya, ayat 68 daripada surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yaghnau fiha ala inna Thamud kafaru rabbahum ana bu'dan li Thamud. Sadaqallahul azim. Yang artinya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Para pendengar siaran RRI di mana saja berada, ayat ini mengakhiri daripada kisah Nabi Saleh, yaitu tentang kaum Samud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri cerita Nabi Saleh yaitu kaum Samud dalam surat Hud ayat 68 ini ya, yang menjelaskan ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan ya, satu apa itu namanya, setelah Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Samud ya, memberikan azab kepada mereka dengan sebab mereka zalim, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seolah-olah mereka itu belum pernah berdiam di tempat itu ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berkata ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu karena tempat tersebut telah hancur lebur. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ini merupakan alasan turunnya azab tersebut. Kadang kata kafir menjadi mutaaddi dengan menambahkan huruf ba seperti pada kalimat kafar bi rabbahum, kufur terhadap Tuhan, namun di sini Allah berkata sebagaimana tertulis dalam firman-Nya. Kedua, kalimat tersebut memiliki perbedaan arti yang besar. Arti kufur tanpa ba adalah etis yang menutupi keberadaan Tuhan karena dia tidak memiliki wujud, sedangkan arti kufur dengan ba adalah mereka mengakui Allah itu ada tetapi tidak mengimaninya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum Samud ya, dalam ayat ini menjelaskan mereka mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, makanya ayat sesudahnya Allah Subhanahu wa taala menghukum dan memberikan azab kepada mereka. Dengan kalimat dalam ayat tersebut ala bu'dan li Samud, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Artinya kaum Samud berhak mendapat apa yang telah menimpa mereka berupa kehancuran dan pengeluaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini di studio telah hadir dua orang narasumber yang insyaallah akan menambahkan ya, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kami persilakan yang pertama kepada Ustaz Perdana atau Ustaz Abdiansyah. Iya, terima kasih Ustaz Dahlan. Indah sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang azabnya yang begitu keras. Allah membahasakan dengan ka'allam yabnau fiha, seakan-akan mereka itu belum pernah berdiam di tempat itu. Kalau kita coba meneliti sebentar, kenapa seakan-akan tidak ada tanda kehidupan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan azabnya? Ini seakan-akan kalau kita masuk kampung, kampung itu gelap, tidak ada manusia, sunyi senyap, seakan-akan tidak ada tanda kehidupan di kampung yang kita datangi itu. Nah, kita coba kembali ke atas sebentar, ayat yang kita jelaskan kemarin, bahwa ternyata ada 4 redaksi yang Allah jelaskan untuk mengazab kaum Nabi Saleh alaihi salam, yaitu dengan guntur, dengan petir, dengan kejadian yang luar biasa, dan juga dengan rajfah, yaitu getaran-getaran seakan-akan seperti gempa bumi. Nah, kalau manusia saja, fa'asbahu bidiyarihim jasimin, jatuh bergelimpangan di rumah mereka, ya, tidak mampu berbuat apapun, mau bergerak bumi bergetar, mau keluar melihat cahaya kilatan kilatan petir yang begitu sangat menakutkan, semua bersembunyi, ya. Di rumah ditambah lagi dengan guntur dan goncangan-goncangan itu, akhirnya mati dalam keadaan bergelimpangan. Manusia saja yang punya kekuatan daya tahan hidup yang jauh lebih besar daripada binatang dan hewan, dan umurnya jauh lebih panjang, ternyata mengalami kematian. Konon lagi hewan-hewan atau makhluk lain yang ada di kampung Nabi Saleh ini, jadi semuanya mati. Atau dalam bahasa lain, mungkin kita bisa mendekatkan dalam pengetahuan ilmiah, bahwa ternyata kalau akan terjadi suatu bencana alam itu, biasanya hewan-hewan lebih dahulu mengetahui. Kalau burung, dia langsung terbang ke sana kemari, mungkin berpindah tempat. Jadi memang ketika azab ini datang, bisa jadi hewan-hewan atau makhluk lain itu mati di tempat sebagaimana manusia, atau mereka yang sudah lebih dahulu mengetahui tentang akan adanya azab ini berpindah ke tempat lain, sehingga akhirnya sama saja hasilnya, bahwa kampung tempat diazabnya kaum Nabi Saleh alaihissalam itu betul-betul seakan-akan tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Jadi na'udzubillah min zalik, suatu hal yang sangat menakutkan, suatu kehidupan yang ramai tiba-tiba sepi senyap sunyi menakutkan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, itulah yang terjadi terhadap orang-orang yang ingkar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat ini Allah mengatakan ala inna samuda, ya, penggunaan kata-kata ala, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, itu untuk menarik perhatian kita semua, untuk menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa itu terjadi? Kenapa sampai mereka itu diazab? Kenapa sampai azabnya itu sangat keras, seakan-akan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang tampak? Inna samuda kafaru rabbahum, satu kesalahan besar dan sangat fatal yang dilakukan oleh kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaum Samud, ketika mereka itu kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang selama ini menyayangi mereka, malah mereka buat marah. Allah yang selama ini selalu memberikan kepada mereka fasilitas kehidupan, tidak mereka terima kebaikan-kebaikannya. Allah yang menciptakan mereka, tapi ternyata kepada yang lain mereka sembah. Apakah sudah memang sudah sangat sewajarnya ketika sikap-sikap ini ditampilkan, maka akhirnya Allah menjadi sangat murka dan menurunkan tangan kerasnya terhadap orang-orang ingkar kepadanya. Iya, menarik memang ketika kita melihat betapa ayat yang menjelaskan tentang azab turunkan Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum Samud ini begitu dahsyat, sehingga tidak menyisakan tanda-tanda kehidupan di perkampungan itu. Nah, ini menjadi ingatan bagi kita bahwa hal ini dapat saja berulang kapan dan di mana saja ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, apakah itu dalam bentuk musibah atau azab atas suatu kaum. Nah, yang jelas kita tidak pernah mengetahui kapan azab atau musibah itu menimpa diri kita. Maka yang terpenting adalah kita menjauhi sifat-sifat kufur yang dahulu pernah dipraktekkan atau pernah diamalkan oleh kaum Samud. Karena sebagaimana yang tadi juga sudah disinggung oleh para narasumber yang sebelumnya, kekufuran itulah yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menghancurkan serta membinasakan kehidupan mereka. Nah, ini tentunya tidaklah dalam waktu yang lama, bahkan bisa dikatakan hitungan jam atau menit, kehancuran itu meluluhlantakkan seluruh peradaban dan kehidupan yang pernah dibangun oleh bangsa Samud atau kaum Samud. Maka daripada itulah kita yang hidup di saat sekarang ini perlu mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang begitu mendalam dari ayat yang mulia ini dan dari kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, terbagi kepada tiga, kalau dipilah-pilah maka dia terbagi kepada tiga kelompok besar. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, ya, sepertiga daripada Al-Quran itu berisikan atau berkandungkan mengenai tauhid. Sepertiga yang kedua berkenaan dengan ahkam, hukum-hukum. Dan yang ketiga atau sepertiga yang terakhir adalah berkenaan dengan kisah-kisah al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu. Nah, tentu hanya orang-orang yang tidak mau mengerti, atau dengan bahasa yang lebih tegas lagi, orang-orang yang dungu, yang tidak mau mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Nah, kalau kita melihat saat sekarang ini betapa kemungkaran, kemaksiatan itu juga sangat menyebar, dan bahkan kita menjumpai banyak orang atau banyak dari kaum muslimin bahkan yang bangga dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Walayyatubillah. Tentu ini perlu kita ingatkan jika itu terjadi di karib kerabat kita atau di mana yang kita mampu untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab ketika kekufuran itu berlarut-larut, ketika kekufuran itu sudah menjadi kebanggaan, kemusyrikan, sifat-sifat syirik itu sudah mendarah daging di dalam diri seseorang, ini tidak mustahil mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya. Sebab hukuman itu tidak hanya di akhirat nanti, tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia. Maka kita perlu hari ini untuk kembali mengingatkan anak-anak kita tentang arti penting pemahaman terhadap agama. Walaupun mungkin banyak hal yang tidak mendukung kita, atau banyak sisi-sisi kehidupan ini yang menjadi halangan bagi kita, tetapi tidak menjadikan kita orang yang berputus asa untuk senantiasa pula menyampaikan arti penting daripada kehidupan beragama yang baik, dan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan pernah merugi orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana Ustaz Abdiansyah yang telah menjelaskan daripada ayat tersebut yang mengakhiri daripada kisah Nabi Saleh, yaitu kaum untuk kaum Samud, ya. Dapat kita ambil kesimpulan daripada kisah dan akhir ayat ini, jangan sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesungguhnya jika kita kufur seperti yang telah dilakukan oleh kaum Samud, maka kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, ya. Mungkin azab itu berbeda-beda, ya. Oleh karena itu, jika kita kufur, azab akan diturunkan dan akan kita rasakan, maka sesungguhnya sangat mengerikan. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada kisah ini dapat kita ambil ibrah, ya, kita ambil pelajaran, ya, jangan sampai kita umat akhir zaman ini, ya, menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan yang demikian itu, dan insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang demikian akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengenai kisah Nabi Saleh alaihi salam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Hud, ya, sampai ayat 68. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali, ya, pada ayat selanjutnya Allah menceritakan kisah baru dari sekian banyak kisah-kisah para nabi, yaitu sebagian dari kisah bapak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Melihat Maha Menyaksikan menjadikan kita atau pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini pertemuan yang penuh barakah, hidayah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Haji Muhammad Dahlan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.